وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو يظلم علينا. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan saya dan panjenengan semua berkumpul di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi wasilah kita, semoga nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, kita membahas tentang kegigihan Nabi Nuh dalam mendidik keluarganya. Jadi memang salah satu kiat ketika sekeluarga itu harus, ketika satu keluarga itu ingin berkumpul bersama di surga, itu yang namanya orang tua ya, terlebih seorang ayah, dia itu harus mendidik baik-baik anak-anaknya. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Nabi Nuh begitu gigihnya berusaha untuk bagaimana agar anaknya itu ikut naik pesawat terbang. Pak Wildan naik apa? Naik perahu. Itu beliau gimana ayatnya kemarin? Masih ingat? Pak Nur, terus pun di ayatnya kemarin? Iya, jadi bila mengatakan ya bunayyarkam ma'ana, hei anakku ayo naik kapal bersama kami. Jadi berusaha keras beliau Bapak Ibu. Ini yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Tentu sebelum itu sebagaimana kebiasaan nabi ya. Kalau orang soleh saja kadang-kadang ada yang sedemikian detail, sedemikian semangat dan gigih dalam mendidik anaknya, maka bagaimana dengan para nabi? Jadi yang disebutkan di sini ketika anaknya sudah dewasa dan tidak mau Bapak Ibu. Setelah jelas anaknya meninggal dalam kondisi kafir apa muslim kemarin itu? Kafir. Itu Nabi Nuh karena beliau sebagai seorang ayah masih berusaha minta kepada Allah Ta'ala bagaimana agar sang anak ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu, berarti ketika salah satu keluarga itu meninggal dalam kondisi kafir, sudah tidak bisa kita menghadiahkan pahala, tidak bisa kita mendoakannya, memintakan ampun, tidak bisa. Tetapi ketika dia meninggal dalam kondisi muslim, panjenengan bersedekah untuknya, bisa bangun masjid untuknya, bangun sumur untuknya, memintakan ampun baginya, tidak menjadi masalah. Nah ini betapa gigih Nabi Nuh dalam mendidik anaknya dalam berku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kita mesti bertanya Bapak Ibu, apa yang menjadi sebab anaknya kok sampai tidak mau? Anaknya tidak mau karena ikut kepada ibunya. Nah, ini makanya dalam berku anfusakum wa ahlikum naro ini, yang namanya bapak dan ibu harus sejalan bareng. Jangan sampai yang suka ngaji suaminya aja istrinya tidak mau, atau istrinya saja yang suka ngaji bapaknya tidak mau, tidak. Itu nanti imbasnya kepada anak. Sekarang kita masuk poin kedua tentang kegigihan Nabi Ibrahim dalam mendidik dan menjadikan keturunannya sebagai orang-orang soleh dan para pemimpin. Silakan dibuka, itu ayatnya Al-Baqarah 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidh dhalimin. Wa idz batala. Ingatlah ketika ibtala menguji Ibrahim, Ibrahim rabbuhu rabbnya. Jadi Rabnya Ibrahim ini Bapak Ibu menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, kemudian Ibrahim lulus yang menyempurnakan ujian-ujian tadi. Di antara ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim Bapak Ibu apa? Pertama, halo. Di antara ujiannya Pak Irwan, iya, jadi beliau disuruh menyembelih anaknya, kemudian disuruh berkhitan ketika umurnya 80 tahun. Wahtajana bil qadum, dalam hadis itu beliau berkhitan dengan kapak Bapak Ibu. Iya, jangan tanya ana pati rasaya ponda ya. Umur 80 tahun ya Allah. Kemudian diuji lagi Bapak Ibu, disuruh meninggalkan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Istri yang mana itu? Siti Halimah. Dalam Siti Hajar. Itu istri keberapa itu? Iya. Jadi yang istri yang satunya di mana? Istri satunya siapa namanya? Pak Marta. Halo? Saraswati. Enggak, beliau jawab Sarah. Saya aja yang nyelimurno ya. Sarah tinggal di mana, Pak Marta? Di mana, Pak Marta? Di Selautan. Di mana Bapak Ibu? Siti Sarah. Di Syam, Palestina kan? Di Syam. Nanti yang kemudian ceritanya kan Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang Nabi Yusuf itu kan, kan antara Mesir, Palestina ya. Di situ. Jadi diuji, bayangkan punya istri lagi nyusoni, Pak. Lagi nyusoni. Wanita kalau menyusu itu kan butuh asupan makanan banyak kan? Karena dia makan bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk bayinya. Laki-laki pisan, kalau perempuan mungkin ketika menghisap ASI enggak sekuat perempuan ya, kalau laki-laki ya. Ya kalau perempuan enggak sekuat laki-laki. Nah, ini laki-laki Ismail, bayangkan. Nah, ditinggalkan di mana? Biwadin ghairi dzi zar', di lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada orangnya, panasnya segitu Makkah waktu itu gitu kan. Enggak ada siapa-siapa, cuma ditinggali sekeranjang kurma. Enggak ada air, Pak. Ini kalau misalkan salah seorang dari ibu-ibu di belakang dibegitukan gimana? Ini wanita terbaik ini, Siti Sarah. Ibunya para nabi. Justru dari anak Siti Sarah, dari anak Siti Sarah Ismail inilah yang nanti akan lahir Nabi Musa, apa? Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ceritanya ini loh ketika iman yang berbicara, Bapak Ibu. Makanya orang itu harus berusaha bagaimana mempertebal imannya. Makanya para sahabat itu sering sekali kayak Umar, kayak Abu Musa Al-Asy'ari, ketika mereka saling ketemu itu, ta'ala nu'minu billahi sa'ah. Ayo kita ngecas iman lah sebentar gitu kan, kita nambah iman 1 jam aja sebentar gitu. Nah, bayangkan kalau panjenengan sebagai Siti Hajarnya itu gimana? Beliau cuma bertanya begini kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan sampean untuk ini gitu. Nabi Ibrahim mengangguk, na'am. Apa jawaban Siti Sarah? Siti Hajar beliau mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jadi iman. Kalau orang tidak punya iman, wah tidak garu-garuan gitu. Ya, jadi inilah beberapa ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Fa'atamahunna, kemudian Nabi Ibrahim itu melaksanakannya dengan sempurna. Setelah melaksanakan dengan sempurna, qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, aku Ibrahim menjadikanmu sebagai imam bagi manusia. Nah, para ulama Bapak Ibu menjelaskan, orang ketika dia banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti tanda bahwa Allah itu akan mengangkat derajatnya. Oke? Makanya kalau panjenengan misalnya dalam kehidupan ini kok banyak ujian, itu yakinlah bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya, kan begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, Allah memberikan sampean ujian itu karena Allah cinta gitu. Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Ya, dan tentu yang namanya ujian itu sesuai dengan kadar iman. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula tingkat ujiannya. Nah, kemudian setelah lulus, inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah, aku menjadikanmu Ibrahim sebagai imam bagi para manusia. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau misalkan ya ujian ini kan memang namanya kampung dunia itu pasti ada ujian. Karena kalau tidak ingin mendapatkan ujian, ya itu bukan dunia namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, fi ahsani taqwim enggak nyambung. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kesulitan, keluh kesah. Ya, itu manusia begitu diciptakan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, yang menunjukkan betapa beliau itu pingin putra-putrinya menjadi pemimpin juga, menjadi imam dalam kesolehan, dalam agama. Beliau mengatakan, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, dan keturunanku lo sekalian, gitu bahasanya ya. Kata Allah, la yanalu ahdidz zalimin, iya, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ya, jadi siapapun nanti yang menjadi pemimpin itu sesuai dengan ayat ini bukan orang zalim, pemimpin dalam agama, Bapak Ibu, nggih. Kalau pemimpin yang selain agama mungkin zalim kayak Fir'aun juga bisa kan gitu. Nah. Saya bacakan di sini. Siapapun yang lulus ujian, maka derajatnya semakin tinggi, amalnya semakin suci, kebaikannya semakin murni, dan tingkatannya semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuannya kenapa SD ada ujian, mau agar naik ke SMP ada ujian lagi, agar naik ke SMA ada ujian lagi, ya kan? Setelah dia mendapatkan ujian dan lulus, naik lagi tingkatannya gitu Bapak Ibu. Di akhirat juga demikian. Di antara manusia yang paling tinggi kedudukannya setelah lulus ujian adalah Nabi Ibrahim. Beliau berhasil menghadapi ujian Allah dengan sempurna, maka Allah berterima kasih kepada beliau dan berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku menjadikanmu pemimpin bagi manusia. Nah, pemimpin apa? Di sini pemimpin yang semua manusia mengikuti dan meneladanimu Ibrahim dalam petunjuk. Mereka berjalan di belakangmu menuju kebahagiaan abadi, sehingga engkau mendapat sanjungan terus-menerus, pahala yang besar dan pengagungan dari siapapun. Masya Allah. Jadi yang namanya agama Islam ini kan agama Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Jadi millata abikum Ibrahim, agama Islam ini agama bapak kalian Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah yang menamai kalian itu muslim, itu Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu kata Allah agamanya Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Maka anak Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya. Ibrahim itu ndak Yahudi, ndak Nasrani. Malah nanti berkaitan dengan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim, itu kan kedua-duanya berwasiat Bapak Ibu. Ya, berwasiat jangan sampai kalian wahai anak-anakku nanti mati kafir, wala tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Nah, itu halaman 41 ya, halaman 41 surat Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhadaa id hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ini yang Nabi Yakub, yang Nabi Ibrahim. Jadi artinya, apakah kalian menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami kepadanya adalah muslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Yakub, ini yang Nabi Ibrahim. Yang dimulai ayatnya itu wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Ayat berapa itu? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi intinya Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu agamanya adalah Islam, enggak pernah ada. Dan para nabi yang lain itu muslim, Nabi Yakub juga. Nah itu kan Allah Ta'ala membantah ketika orang-orang Yahudi itu ngaku bahwa agama Nabi Yakub ya adalah agama Yahudi. Jadi Nabi Yakub itu bahasa Ibrani-nya itu Israel. Ya Israel itu Abdullah, artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menunjukkan betapa gigih Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, itu beliau mengatakan wa min dzurriyyati, juga dari anak keturunanku. Nah, Allah mengatakan iya, cuma la yanalu ahdi dzalimin, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Nah, ini saya bacakan Bapak Ibu, maksudnya kepemimpinan dalam agama tidak bisa didapat oleh seseorang yang menzalimi dan merendahkan dirinya, sebab kezaliman sangat bertentangan dengan kedudukan ini. Kepemimpinan dalam agama hanya bisa diraih melalui sabar dan yakin, ya. Sabar dan yakin tidak bisa diperoleh kecuali dengan iman, amal soleh, akhlak, dan cinta sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala serta takut kepadanya. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat besar harapannya agar semua keturunannya menjadi para nabi dan para pemimpin agama. Nah, ini mestinya cita-cita kita semua sebagai ayah juga seperti itu, Bapak Ibu. Ini cita-cita mulia enggak? Panjenengan seneng enggak kalau anaknya itu jadi anak yang soleh, ono adzan nang masjid dhewe, ngaji dhewe, enggak pakai diperintahkan, seneng enggak? Seneng, ya. Nah, ini caranya adalah ya dengan mengajari anak didik, ngajarkan iman, ya. Kan sudah saya jelaskan yang kemarin, kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jalan-jalan ditanyai ya tentang ini, diajari itu gitu. Nah, ya ini maka sepatutnya para orang tua memberikan doa-doa terbaik untuk para anak agar mereka menjadi para pemimpin bagi orang-orang beriman. Ya caranya itu, Bapak Ibu, makanan jangan sampai makanan yang haram. Ya, jadi perhatikan makanan yang halal, jangan sampai anak kita makan barang haram. Kemudian perkara lainnya itu berikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik dan jangan sampai kita itu pernah mengata-ngatai anak dengan ucapan yang tidak baik. Misalkan anaknya nakal, wah kau ni pancini, nah, ngomongnya jelek gitu loh, tak banting, pancini kau ni kendeng, nah itu tuh jangan gitu Pak. Itu bisa-bisa ketika diamini malaikat terjadi beneran, akhirnya gendeng temenan kan begitu. Nah ini jangan sampai, hati-hati. Wa qulu linnasi husna, kata Allah, katakan yang baik-baik kepada manusia. Kalau kepada manusia secara umum disuruh ngomong yang baik-baik, maka bagaimana kalau kita kepada keluarga kita sendiri gitu. Jadi intinya minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, diajari iman. Kemudian makanan, jangan sampai anak kita makan barang-barang haram. Kemudian jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Ya, Nabi Muhammad loh sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, pernah beliau itu merapikan kurma sodakoh kan sama cucunya bernama Hasan. Nah, tiba-tiba Hasan kecil ini anak umur 2 tahun ada kurma dimplok, Pak. Ahlul bait, ya keluarga Nabi itu kan enggak boleh makan sedekah kan. Bukannya kemudian Nabi bilang, "Gak apa-apa arek cilik menenek gede ngerti dhewe ndak?" Atau beliau mungkin berasumsi bahwa oh ini loh cucunya Nabi, masuk gara-gara satu kurma masuk neraka, tidak. Tapi beliau langsung mengatakan, "Kih, muntahkan." Ala ta'lamu anna la na'kulu sadaqah, kamu enggak ngerti tanah kalau kita enggak boleh makan sadaqah begitu. Jadi jangan sampai kemudian ada kesalahan terkecil dalam keluarga kita itu menganggap remeh, Bapak Ibu. Nah, ini harus ditanggulangi sejak dini, ya, ditanggulangi sejak dini kalau pingin nanti agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan keluarga ini terus berlanjut di surga. Ayat yang kedua itu Al-Baqarah 127-128. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa id yarfa'u, ingatlah ketika mengangkat Ibrahim, mengangkat apa? Al-qawa'ida minal bait, pondasi baitullah. Wa Isma'ilu bersama Ismail. Jadi mereka lagi apa Bapak Ibu? Lagi bangun pondasi Ka'bah. Kemudian mereka berdua kan nabi kan? Beramal soleh. Berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar, maha mengetahui. Baru kemudian berdoa untuk keturunannya, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini kira-kira yang mendoakan untuk keluarganya yang mana Bapak Ibu? Yang mendoakan anak keturunannya yang mana? Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana wahai Rabb kami, waj'alna jadikan kami muslimaini laka, dua orang yang muslim yang tunduk patuh kepadamu. Wa min dzurriyyatina, juga dari anak keturunan kami. Ummatan muslimatan lak, jadikan mereka itu umat yang muslimah. Umma kan mu'annas, jadi ummatan muslimatan lak, muslim itu berserah diri, tunduk patuh laka kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkan kepada kami tata cara manasik kami, dan berilah taubat atas kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Saya bacakan Bapak Ibu, maksud kedua ayat ini yaitu 127 sampai 128. Ingatlah kisah Ibrahim dan Ismail ketika keduanya sedang meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Dan betapa bersungguh-sungguh mereka berdua dalam mengerjakan perbuatan mulia ini. Nah, sungguh-sungguhnya itu Bapak Ibu, keduanya senantiasa menggabungkan antara khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu mengharap. Jadi ini dua orang nabi mulia Masya Allah. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, Nabi Ismail itu nanti dari beliau keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka berdua ini menggabungkan antara khauf dan roja. Khauf itu takut akan siksa, dan roja mengharap akan rahmat, mengharap surga. Makanya jangan pernah mengatakan kalau aku beribadah kepada Allah terus pengen surga lah, tidak ikhlas. Itu pernyataan orang-orang tidak tahu dari mana. Wong Nabi Ibrahim saja loh, ya, sama Nabi Ismail ketika berdoa itu menggabungkan antara khauf dan roja. Buktinya meskipun keduanya sudah mengerjakan amal mulia ini, keduanya masih berdoa kepada Allah agar amal mereka diterima, karena takut gak diterima kan. Nah, kalau beramal kemudian amalnya gak diterima, masuk kemana Bapak Ibu? Ke neraka gitu. Berarti takut neraka enggak? Takut neraka Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Sehingga amal mereka membuahkan manfaat yang besar dan menyeluruh. Makanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di samping berdoa untuk diri mereka, ya, juga berdoa untuk anak keturunannya agar mereka semua beragama Islam. Apa sih makna Islam itu? Dikatakan di sini, hakikat Islam adalah menundukkan kalbu agar merendah kepada Rabb-nya, sehingga seluruh anggota tubuh terdorong untuk tunduk patuh kepada Allah. Jadi Islam itu sami'na wa ata'na. Kalau ada orang muslim kemudian ngeyel, mengkritisi Quran, mengkritisi hadis, itu tidak muslim Bapak Ibu. Jadi muslim itu sami'na wa ata'na, itu muslim. Sedangkan firman Allah, dan tunjukkan kepada kami cara-cara melakukan manasik kami, maksudnya ajarkan kepada kami secara langsung cara-cara manasik sehingga kami menyaksikannya dengan kedua mata kami agar menjadi sangat gamblang bagi kami. Ini pelajarannya apa Bapak Ibu buat kita? Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta diajari masalah agama, mestinya kita juga belajar tentang masalah agama. Jangan sembarangan, wudhu itu ada caranya yang benar gimana, sholat itu gimana, ketika sujud yang benar gimana, sholat yang khusyuk gimana, dipelajari. Ya, kalau Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail saja minta kepada Allah, tentu kita jauh lebih butuh lagi begitu. Sedang yang dimaksud manasik pada ayat ini, seluruh amalan-amalan haji sebagaimana ditunjukkan susunan ayat, atau bisa lebih umum dari amalan haji, yaitu seluruh ajaran agama dan ibadah di dalamnya. Karena secara umum an-nusuk artinya adalah ibadah, hanya saja lebih banyak dipergunakan untuk haji secara khusus. Jadi makna wa arina manasikana itu ada makna umum, ada makna khusus. Makna khususnya apa tadi Bapak Ibu? Khusus manasik haji. Sementara makna umumnya wa arina manasikana adalah semua tata cara ibadah. Apakah itu sholat, apakah itu tentang dua kalimat syahadat dulu, kemudian sholat, zakat, puasa, ya. Karena nusuk itu artinya adalah ibadah. Sehingga intisari doa beliau berdua adalah meminta agar ditunjukkan kepada ilmu bermanfaat dan amal soleh. Sama ketika kita minta kepada Allah dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ada dua. Ada hidayatul dilalati wal irsyad. Ada hidayatul taufiqi wal ilham. Untuk hidayatul dilalati wal irsyad ini, itu hidayah agar ditunjukkan kepada jalan yang benar. Ya. Ini namanya hidayah ilmu. Sementara hidayatul taufiq wal ilham ini adalah hidayah amal. Ya. Jadi kita dalam berislam itu minta kepada Allah ditunjukkan ilmu yang benar, kemudian dibantu Allah Ta'ala mengamalkan ilmu itu. Makanya dalam surat Al-Fatihah Bapak Ibu pada akhir ayat kan, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Maghdub alaihim itu orang-orang Yahudi. Kenapa mereka kok dimurkai? Karena mereka itu punya ilmu yang benar tapi mereka ingkari Bapak Ibu. Dan siapapun orangnya, meskipun bukan Yahudi, meskipun Muslim, kalau dia tahu ilmu yang benar kemudian dia mengingkari, maka maghdub alaihim juga sama seperti orang Yahudi. Sementara ad-dhalin itu orang Nasrani Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka itu beramal tanpa dasar ilmu. Jadi ilmu sama amal. Ilmu harus diamalkan dan amal harus berdasarkan ilmu yang benar. Kalau ada orang beramal, beribadah tapi ngawur gitu kan. Nah, berarti ini zolin meskipun bukan orang Nasrani. Terakhir, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya. Meski hamba berupaya gigi dalam beribadah, tetap saja terdapat kelalaian pada dirinya dan itu perlu ditaubati. Makanya meskipun mereka sudah melakukan amal soleh, BE ada kekurangan, mereka mengatakan watub alaina, terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah itulah Bapak Ibu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat 5 waktu apa yang beliau ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai haji apa yang beliau ucapkan? Setelah manasik haji kan Allah mengatakan thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Thumma afidu, afid itu tawaf ifadhah, Pak. Jadi panjenengan nanti ya pada tanggal 10 itu kan ada 4 amalan, Pak. Tanggal 10 ini. Tanggal 8 itu mabit di Mina ya, tanggal 8 tarwiyah namanya. Panjenengan itu paling ndak itu zuha jam 9 jam 10 sudah di Mina tarwiyah. Kemudian mabit di sana sampai besoknya tanggal 9 langsung berangkat ke Argentina. Dalam ke Arafah ya. Di Arafah di wukuf sampai maghrib. Maghrib itu jangan sholat dulu, langsung berangkat ke Muzdalifah, mabit di sana. Ketika sampai Muzdalifah langsung sholat maghrib dan isya jamak. Ya, jamak. Ya pasti jamak takhir lah, karena waktunya kan enggak mungkin cepat ruamenya kayak gitu. Nah, mabit di Muzdalifah, besoknya tanggal 10 langsung berangkat ke Mina gitu. Amalannya pertama kali satu melempar jumrah Aqabah. Ya. Jumrah Aqabah itu yang paling kiri, Pak. Jumrah Aqabah itu paling kiri, paling dekat Makkah. Kemudian setelah itu mencukur rambut, ya. Tahallul. Tahallul tsani ini. Kalau tahallul awal kan pas umroh ya, makanya ketika umroh jenengan kan haji tamattu nggih. Apa tamattu itu ya? Nyambung mboten? Nek gak nyambung wis tak gak tak lanjutkan. Tapi panjenengan tamattu itu kan macam-macam haji, Pak. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Cuma karena panjenengan ini kan enggak mungkin lah setiap tahun bisa haji. Ya beda dengan yang tinggal di Irak, Kuwait itu kan karek go mobil ngono gampang bolak-balik bisa. Jadi enggak perlu umroh haji tok gitu. Nah, jenengan kan jarang umroh kan, apalagi sekarang 60 juta jare. Ya. Nah, jadi paling afdal itu bagi orang yang seperti kita itu tamattu. Tamattu itu umroh dulu selesai ya. Kita tamattu disebut tamattu karena setelah itu kita boleh, Pak. Boleh berhubungan suami istri, boleh apa. Baru ketika tanggal 8 ya ini ada tempatnya. Kalau tanggal 8 baru ihram lagi untuk haji gitu. Ya. Jadi haji tamattu ini ya haji tamattu itu berarti kan jadi apa? Habis mencukur rambut tahallul tsani gundul ya, afdalnya gundul Bapak Ibu. Ketika umroh rata tapi jangan apa pendek karena nanti kan masih ada tahallul untuk haji. Setelah itu menyembeli hadiyu. Ya, menyembeli hadiyu. Nah, cuma ini tak kasih bocoran panjenengan. Mending panjenengan itu langsung titip di Bank Rojihi ya. Langsung titip di Bank Rojihi itu tulisannya hadiyu, Pak, bukan dam. Kalau dam itu fidyah. Ya. Fidyah itu ya pokoknya hadiyu lah istilahnya, disembelih tanggal 10 dan kambingnya bagus. Itu pengalaman. Jadi cerita ini. Dilanjutkan apa diteruskan? Ini Pak, banyak dulu jamaah haji itu wis tanggal anu aja lebih murah. Jadi waktu itu enggak tahu sekarang, waktu itu kambing di sana itu bagusnya itu yang 375 rial. Itu ada yang menawari cuma 100 rial. Tapi disembelihnya kapan? Disembelihnya tanggal 5, Pak, belum tanggal 10. Nah, sekarang tanya saya, tanya jenengan salat zuhur jam 10 boleh enggak? Meskipun ada pendapat yang mengatakan enggak apa-apa, tapi ini ya kalau saya enggak sah itu gitu. golek murai. Niku lho murai yo murah durung wayahe gitu. Nah sekarang kambing pas wayahe Idul Adha dengan pas jauh sekarang murah mana? Nah kenapa tuku saiki di sebelah saiki niate Idul Adha? Enggak gitu. Gitu loh. Nah itu ada, Pak. Nah. Kemudian andaikan ya itu wis ndak sah. Andaikan panjenengan membeli sendiri ya. Sampeyan sembeli sendiri, sampeyan nak kono itu lho haji, gak ngiroko bernyate, gak ngiroko berguliti gitu kan. Itu Pak saya kan dulu kan pulangnya terakhir ya setelah sepi Mina itu. Ya Allah, keleleran itu. Jantung-jantung unta, hati unta. Ya Allah, aku enggak kerasa tak gawe kabeh, Pak. Cuma saya baca ihram tok itu. Sementara waktu itu tempat saya di Aziziyah ya kan. Itu keleleran itu ya Allah. Nah jenengan itu memang mungkin pinginnya nyembeli sendiri cek syar'i. Nah terus dimakan sendiri udah cukup ta? Maksudnya apa gak lebih-lebih? Sementara yang lainnya juga pada nyembeli. Akhirnya di kemah itu keleleran daging, daging unta, daging apa di anunya orang-orang Indonesia itu Pak Iman gitu. Makanya paling selamat kalau panjenengan nanti haji wis langsung pasrah ke Bang Rojih. Insyaallah aman itu. Insyaallah aman. Jadi amalan tanggal 10 itu apa tadi satu? Apa ayo? Halo, cuci tangan. Melempar jumur akobah, mencukur rambut sampai gundul nggih. Kemudian apa? Menyembelih hadiyu. Yang keempat ini tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu balik lagi ke Mekah, Pak. Ruame itu. Mending langsung sekalian selesai hari itu. Soalnya kalau nanti, wis nanti-nanti itu kan mesti pakai ihram terus gitu kan. Jadi biar nang bisa pakai baju bebas gitu loh. Ya kalau pas musim panas, pas musim dingin. Nggih. Seriwing-seriwing itu pakai baju ihram terus tidak enak mau tidur itu banyak orang Mesir itu Pak ngapunten ngawur itu tidurnya itu diangkat tuh pakai baju ihram ya untungnya semuanya pada laki-laki nggak ada perempuannya kan. Nah itu gitu. Jadi ini ketika sudah tawaf ifadah nanti kan ada tawaf wada lagi kan, ini tawaf ifadah tawafnya haji gitu. Jenengan balik ke umroh, ya, balik ke Mekah, kemudian tawaf. Ketika sudah selesai empat perkara ini pada tanggal 10, itu sudah selesai amalan haji, Pak. Tinggal nanti tanggal 11, 12 ini jenengan mabit saja di Mina. Itu pun pokoknya maghrib sudah ada di sana, gitu. Jadi kalau tanggal 11, 12 itu jenengan balik ke Mekah, jalan-jalan, kulaan sajadah misalnya, pokoknya nanti sebelum maghrib harus ada di Mina lagi. Sudah gampang, sudah selesai amalan haji gitu. Nah, kata Allah, ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَضُ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Jadi intinya kalau kita sudah selesai tawaf ifadah, itu amalan haji sudah selesai, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Ya kenapa? Karena kita khawatir ya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak Nabi Ibrahim, meskipun sudah berupaya gigi dalam beribadah, jangan-jangan ada kelalaian, maka perlu ditaubati, perlu disempurnakan dengan istighfar. Kesimpulan ayat, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar menjadikan anak keturunannya sebagai orang-orang muslim yang senantiasa pasrah kepada aturan dan ketentuan Allah. Bagi kita, maka sepatutnya setiap ayah dan ibu gigih dalam mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya agar mereka menjadi orang-orang yang soleh setiap selesai sholat, setiap antara adzan dan iqamat, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati wajnubni wa baniya an na'budal asnam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Baca semua itu, hafalkan semua doa untuk keluarga ya, agar nanti semuanya bareng-bareng dikumpulkan Allah Ta'ala dalam surga. Ini saja Bapak Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.